membantu, menghibur. Kan jadinya ini. Tapi kalau ini kita ini kadang membantu bahkan mukanya melamun, kata-katanya padat, dan sesama di rumah itu ini itu beriringan. Melihat orang sikung berhandphone, langsung orang sikung baru melamun. Nang sikung berganti pikiran di kamal nang sikung balun merangkong di rumahnya si laki itu kan namanya berapa karena si ini kadang nulung pada membantu kalau lakinya sakit malam-malam dunia hari ini nang bininya itu gawinya juga guling menjajah itu ngalamnya tanah membantu maka si laki itu jadinya berasa ini contoh tapi kalau semuanya membantu si laki tadi jadinya ente walau apapun berasanya menjadi ente itu contoh. Nah menurut hukum apa Allah al-Fatihah mengatakan lain kali Allah nasan illa usaha yurudullah bikum al-yusir Allah yurudullah bikum al-asir inna dina yusirun wa inna ma'al asir islam inna ma'al asir islam sama sekali si akal ini tidak merasa berat cuma si akal ini mas misalnya bini tadi menyakiti kehati-hati kepikiran dan hati silakan ini malas. Jangan-jangan Allah Ta'ala menurunkan siksa kepada bini itu. Yang dikhawatirkan soal laki ini, jangan-jangan si bini disiksa Tuhan. Karena dia tidak melaksanakan tugasnya membantu dan menghibur laki. Termasuk musuh kata tahap laki. Walaupun kata-kata musuhnya pun itu. Sudah diberi nasihat pada sudah nanglaki batalah badiyam sudah mesam sudah nanahami sudah nasambal sudah duit batalah yang dibari atas nolinya sudah lho pasabar sudah nanglaki masih jual lagi asbun bapandel asal lalu dunia dia ada berpikir bahwa kata-kata ini pantih laki sedih berpikir laki sakit hatinya. Kada nyaman lagi di rumah. Si bini ini kalau laki itu pekerjaannya wah juruhun nasir mambahnya. Si laki disuruh berjauh keluar dari rumah situ. Jangan lagi berkumpul dengan bini itu. Bagaimana perasaan si laki itu kalau dengan bini perintah Allah begitu. Tapi kalau punya anak tapi saya dengan anak kayak apa pulang nanti. Tapi sahuan anak sedih. Kalau rumahnya disuruh jangan diperbukti lagi. Karena memang rumahnya sudah tidak berani terhadap laki. Sudah bisa berhadirian di rumahnya. Ada bersatu lagi yang makan asalnya berimbang. Ada mau lagi berimbang yang dimakan masing-masing. Semua itu adalah menambah beban pikiran seorang laki. Nang laki menjalankan hukum Allah wa juruhna fil mabani bakal silat sadir marariakan diri nang laki kada boleh ke rumah kalau sudah kada boleh ke rumah masih kada ada taubat jua masih kada ulah berdua di rumah tangga lagi kada mau bersatu kada mau kasih sayang mundur kada mau beratur asbun asal berandal aja pada andal dan menyakiti hati laki masih jua wawariburna terpaksa main tinju si laki itu menampar lawan membini wawariburna tetap akhir sudah itu terpaksa main tampar di rumah yang biasa kejadian orang-orang yang dikasih Allah itu ujiannya di bini dan di anak-anak itu sudah biasa. Coba ajar Al-Quran, tolong kepada yang hafal Al-Quran bisa mengungkapkan atau awalnya atau kesalahan karena aku dalam keadaan sakit dan aku pada korban وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم تغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah memberikan contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut di sini. Nabi Nuh dan Nabi Lut orang soleh. Ya kau ya ini tak lakinya jadi guru, jadi wali di bakal amat nang laki. Bininya kaya bakana karena nang bini kada taat lawan laki. Nyamannya hidup sudah pakaiannya kada menukar. Duit kada. Makanan, buah-buahan dan datang. Sabuknya itu semuanya karamat pada laki-laki. Tapi sesalinya tinggal dalam laki-laki itu patas. Sesama di rumah tangga bahagia. Ketujuh ikih ma'ikih lawan kamar dalam sebuah wak. Bila ada tawaran kamar dalam sebuah wak, timbulkan kata-kata kepada laki ini. Berarti menghantam lawan silaku itu. Kalau dunia anhu mengubah saya, maka Nabi Nuh menjadikan seorang laki tidak bisa membantu istrinya, artinya tetap istrinya disiksa. Kalau dunia Nuh menjadikan anhu dari bini dan wanita, minallah maha bilang dan wongobobob, saya hanya sedikit pun. Wahila perintah dari Allah. Ululana ada saja. Sekarang kamu akan kawin lawan orang yang kadal masuk neraka. Tapi sahalah Nabi Nuh. Sahalah Nabi Nuh kawin lawan orang yang kadal masuk neraka. Ini bahwa Allah memberikan contoh supaya umat Rasulullah berhati-hati. Dan di dalam ini khitab terakhir ini menurut kaidah khusus ini khitab ada dua, kata lele dan rohani. Nah, khitab terakhir yaitu suruhan Allah yang dianggap berat oleh nafsu Allah. Contoh yang mudah, setiap orang mukallaf disuruh mencari yang halal. Kepada nafsu orang mukallaf mencari yang halal itu berat, yang paling nyaman mencari yang halal. Rentan bunga dan riba ada nafas. Rentan bunga dan lain-lain daripada riba seperti berjual emas, berutang-utangan, atau berjual barang tingkat-tingkatan di sana ada mengandung emas, mengandung ribawi. Bayar emasnya kontan, intannya itu berutangan, berat kepada si khusus. Tapi kalau halal, perintah Allah itu paling mudah. Karena setiap perintah Allah di situ kemaslahatan untuk diri yang mengerjakannya. Sekarang rentan bunga seluruh dunia saja. Jadi kalau kita membuka masalah ini banyak musuhnya. Sebab kebanyakannya orang-orang yang mengikut kitab ini memberikan dalil membolehkan, sedangkan dalil yang membolehkan itu banyak. Adapun dalil yang tidak membolehkan itu mutamad. Jadi setiap kita membaca kitab yang mutamad banyak musuh. Tujuan orang-orang yang menggunakan duitnya itu adalah supaya sedikit. Itu Tuhan menyatakan, ya ma'akullahu lulullah. Rentan dan rumah itu maha kisahkan duit yang ada. Padahal tujuan balik atau menambah balik itu sekalinya jauh-jauh maha kisahkan. Macam mana supaya duit yang ada bertambah. Rancang-rancang berasa darah, orang susah. Apabila rancang berasa darah, sekadar kesusahannya akan digandakan Allah. Sekurang-kurangnya satu ini ganda satu. Manja berasa darah pada wasyuam. Tapi si nafsu menganggap kalau aku bisa duit sedikit dibayarkan, makin sedikit rugi aku nafsu saja. Tapi kalau apa Tuhan mengatakan bisa dapat situ kekayaan di riba rentan dan bunga ini kesusahan yang habis-habisan lalu niscaya si akal akan diterima kasih kepada Allah yang memberi-berikan. Sekarang rentan dan riba bukan hanya lagi di kota, di kampungan sudah ada. Di pasar orang berjual sayur sudah nampak ya. Jadi kita hendak menukar sayur, tak umpat sayur, orang berjual sayur modalnya kita. Menukar di kampungan, benda-benda di kampung, modalnya orang kampung sudah terima ya. Kalau kita bujur-bujur sekarang menjalankan agama Allah sesuai apa yang dikatakan ulama Bahari dalam kita mengikuti iman di akhir zaman, sama lawan mengikut waris jaga-jaga lapas. Nang selamat orang nang alim fanatik. Kalau ada fanatik kada selamat dari zaman. Tahu apa tuh? Apabila kita sudah mendengar dan mengetahui demikian keadaan kampung, kita berdiam pada memandangkan hukumnya, maka berdosa besarlah. Semalam sudah dibaca dalam dunia. Dosa besar orang alim apabila berdiam pada menyampaikan ilmunya. Si orang pernah jaya apabila menggali sesuatu sebelum menetapkan hukumnya dosa besar. Misalnya madhab yang di luar ahli sunnah jamaah sidin kalau awam membesarnya lalu merasa beban dan sidin merasa dosa. Ada madhab Islam jamaah, ada lagi datang dengan ahli Islam, ada ahli Islam, semua itu adalah luar dari ahli sunnah jamaah. Semestinya sidin itu menyusun satu kitab, menyatakan bahwa pendapat itu adalah sesat. Nang bujur begini, tapi maklum beliau sudah sakit sakitan dan tua. Ada awal kaki hendak memulai itu tadi. Jadi merasa berdosa banyak oleh umat Rasulullah. Bukan ulama, namanya hantu nang bisu.

maka terakhirum salah putusan Allah ini dengan dua makna ini atas tujuh bahagian yang tersebut di bawah ini. Nah, jadi hukum syariat, hukum Islam terbagi tujuh. Nomor satu, ngarannya wajib, tapi wajib pada syariat, bukan wajib pada akal. Kalau wajib pada akal, kada diterima oleh akal, namun kada ada. Nah, ada pun wajib pada syariat, barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Sampai itu wajib pada akli dengan wajib pada syar'i berlain maknanya. Kalau wajib pada akli ada menerima akal ada adanya. Kalau wajib pada syariat apabila digawi pahala dan ditinggalkan dan dosa. Si bini tadi apabila inya datang lagi maka masuk surga. Apabila nya wani lawan lagi masuk neraka. Uja orang bahari, bini-bini nang disi laki kunci surganya di tangan laki. Apabila lakinya senang maka surga si bini. Lama lakinya sarik neraka. Padahi yang namun bisa anak bini-bini melakian sudah dipadahi bisa-bisa membawa diri itu nyawa di rumah laki maka anda itu mikir dulu jangan asbun kalau asbun itu asal babuni lain asbunnya baru hasil buntut nalur. Nah, apa ya barangnya? Barangnya lama, belum sebenarnya. Apabila dicacok, kamu bunyi, sering nyari mana? Ya, sebelah kanan, sebenarnya. Bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, bergurusos, jawabannya Pak Yayam di alias Gerubu. Pak Yayam jawab nama, menurut cacap ngerung, jangan ngebunyi. Maka ada yang jalan. yang tidak salah tak pun mu jago nafas tak pun yang lama sudah lawas permainnya di sebelah. Artinya membuat yang kerajaan membuat pantang kerajaan yang buah di belakangnya karena paham aja yang maksudnya itu membilang korupsinya begini, korupsinya begini, anak digeri-geri. Kasihan anak bini yang akan menerang masa kalah rumah. Kasihan bini di rumah kalau tahu-tahu, anak kalau tahu-tahu. Nah, lagi mencari yang haram, kasihan ya. Masuk neraka rumah anak. Dasar sadis mana si laki ini? Sadis itu dasarnya. Artinya kayak masih umum benar. Ada yang menghalang, mampir menghalang juga. Itu juga ada mas, jangan bawa hubungan. Mendai sikap Pak Sugi dan juga mas. Bawa tangan, bawa lukis, bawa garam, macam-macam itu adalah bawa tangan, maka garam itu ada namanya. Amasnya lukis ada amasnya. Kalau menutang amasnya dibayar, menginginkannya itu tidak bawa tangan. Ujar urusin kan riba hari, kuih, intannya berarti kuih. Amasnya bayar, intannya bau tangan. Kayak itu bahaya. Waktu sidin membacaan di mana-mana, aku waktu itu kalau dirinya membaca Qur'annya. Menipu orang kami kerja kalau boleh menjual ini ya Allah taruh ini ya dapat berkimbang aruan berkimbang juga ya aruan berkimbang juga nah timbangannya dijajakannya berjalan bertanggung kalau berhari kan dianggap kita yang luar jadi bawahnya wah ini mah tanggung ada di lagi timbangan. Kepala asal kan yang mengurus masalah itu, yang diurusnya kan Islam. Di mana bercari-cari, bercari-cari yang berusaha-usaha ini, yang haram-haram usahanya kan. Nah, dalam ikan adalah duduk di kantor, lalu orang minta siapa niapan duit. Misalnya Anja Asmawi duduk di kantor, datang ke rumah saudara, Asmawi, ini duitku nalar, semiliar ya, aku titip akan simpan ya kanan. Yes, jelas Allah. Sekali datang anak rumah ini, minjam nah, diinjam anak, di rumah saudara rumah ini, diinjam makan aja udah khianat karena apalagi aku injamnya nah 100 bayarnya tangan dua. Makinnya mana khianat mana riba nang nggak dosa siapa buru mas mada nang berdosa nang menyimpan di situ nang berdosa ya kainya kan menyimpan di situ niscaya orang ada di sini model untuk melanggar mainan kan sudah sampaikan sudah pada rasiku kata-kataku ini berat sekali cuma karena nang di belakang aku ini banyak dari tanda tentara dan polisi dan dari sidang dan wakilnya maka kekuatan terhadap kita ada kekuatan batin insya Allah pun ada nah kita tentu ini kan keselamatan dan kebahagiaan dan kemakmuran jangan sampai kita ini kada selamat kada bahagia dan sama-sama kritis jualannya susah krisis yang kritisnya itu kan pragmatis lah mari kita mengerjaskan bangsa kita ya tapi minuman-minuman keras merokok macam-macam dan dirangkul orang aja lagi di mana-mana menjelaskan utak-utak di baliknya sementara bisa berapa dulu ada akan terus namun polisi kan menimbang, namun kita nanti mungkin melakukan tantang supaya jenisnya ini ajaib juga lah. Kalau Aceh itu kan disebut-sebut adalah surang Mekah pertama, tapi di sana kenapa jadi orang banyak berumah dan jahat. Nah, ini namanya setan dan iblis sudah menguasai surang di Mekah. Yang kita harapkan surang di Mekah yang kedua, Martapura. Ini hendaknya kita jaga. Janganlah kita namanya payah dan sebenarnya ini parah. Ini banyak dan terjemah dan melihat siapa katanya. Menyampaikan nama hukumnya wajib, apabila disampaikan tanda paham, apabila ada menyampaikan tanda dosa. Terserah aja kebutuhan kawan kawan wani kan, menyebabkan menyampaikan menyewani sunyi juga. Tengah tadi yang orang ini menyebabkan yang minta sama kita karena anak sendiri dia ada aku disuruh beri minta kala masih menyebabkan bobo bukannya kemana kapan kau kapan tadi baru surat karena kau ini cuma menurut surat aman lagi. Mana hanya sabar inya-inya juga orang berpanggil sabar inya-inya juga di rumah nampak iri dua sunat artinya sunat dengan sunat sunat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya maka zakat fitrah wajib zakat harta wajib sedekah dan hadiah sunat apabila orang melakukan sunat diberi pahala dan dia tidak dapat dosa jika dikendalikan iya tanggung jadi kalau bersedekah tapi hati-hati kalau kena akib rantai ini kau pindah sama Allah kenapa Allah Allah menjadi unggul dari usaha sebarat tinggal di akhir zaman gak ada terjadi bisi duit kalau untuk pribadi ada sayang nomor itu nomor ini tapi untuk pribadi ada sayang tapi kalau untuk orang yang sakit-sakit membantu orang yang sakit untuk berobat ya Allah mengalami iblisnya mana lagi simpan tapi kalau untuk pribadi berapanya setengah M kah mudah dan keluarnya tapi kalau sudah membantu orang yang sakit untuk bawa ya Allah ada terbuka-buka pikir-pikir padahal Allah Ta'ala itu bersifat merasa Tuhan kata melihat ini titipan Anda ada sanamba undang nama Allah sekarang mestinya, undang ambil dia, nah iya, tak ada lah. ditipu orang rata hati. Kada awet dirinya. Apa maksudnya untuk pribadi? Bah. Bukan para buah ini bilang tak kata lagi. Bilang tak kata jalan lagi. Rumah sasakan kursus. Orang mau di rumah sakit, maka menggarang itu. Ya Allah, sampai mau rumah sakit, aku takut. Ada di sini yang menjual ayam, ya. Oh banyak, ya. Apa kata dengar suaranya, apalagi suruh ini. Jadi kalau dokter-dokter dan orang membayar di rumah sakit, yang penting itu beruntung betulai. Pertama, tenaga ahlinya, dokter yang ahli itu nomor satu dulu. Nomor dua, alat yang canggih. Nomor tiga, bangunannya. Walau bangunan sederhana, tapi alatnya bagus. Dan yang lebih penting, dokternya ahli. Istilahnya motornya motor jaman, supirnya sambil nyongkrong, insya Allah biar lambat sampai jalan-jalan. Tapi kalau motornya hebat, hibah macam-macam selain tiri ada, kekurdul ada dalam situ Mercedes, nang menyupirnya kurang kegilaan, mata taruh jokos. Rumah sakitnya bagus, alatnya bagus, dokternya bunga. Ya. Menyocok-cok urat-urat aja, urut-urut proses. Urat-urat menyocok urut-urut proses. Maaf ya, cocok urat-urat. Maaf ya. Sampai sari rumah. Kalau ini gak kuliah, yang gak sakitan, ngelonong di luar warga. Gak sasang-sang, cocok-cocok benar. Yang lebih penting lagi, tukang masak di dapur itu nang nyaman-nyaman masak nyaman. Ika aja kan di sini, kalau kan bisa memasak, lagi temen dah tahu apa lain dia ulang. Cuma ngalih dana nggak lain, ni apa duit temen lagi di sini. Iya pak. Kalau bisa memasak-masak nang mini. Nak merasain apa? Panggang kalau iwa mu juga jadi sikung nanggono arwahnya sekalinya ya uyahnya sembuh. Dan ada setengah kilo jalan lagi ini karena obat hasilnya. Ini maka disuruh oleh anak-anak yang berlaki masak sikap, bujuru di depan sudah arwah, diolah atau kuyo atau intalok. Tapi, nah ini bawang sebagian ya buah-buah. Kata bayar si bawangnya, kicapnya sangat botol, dilolok. Intalonya mbak dipecah langsung dibuat ke situ. Lamun di rumah sakit yang kayak ini, nang tukang masak di dapurnya kasihan nang garing jam-jam. Nang garing kasihan dan melihat itu nang menangis ini, taruh sekali lagi disuruhin apa? Hah? Tahi bocor? Nyaman lah, boleh rumah sakit kalau nyaman. Nomor satu dulu dokternya nang bujur-bujur ahli. karena ada ahli, ada jodoh dong, mana bisu, mana tuli, di tender ya, ada pertanyaan lagi mana jodoh, minta pendapatnya di mana menyetok salah kosa, ada sesuatu, tapi duit sebulan bulan ambil dia sejuta, bangsa jodoh emang apa itu? Karena mana informasi, informasi, informasi ganda. Dokter juga ya, bunyi ahli juga, ahli apa-apa, ini ahli duit. Tenaga ahli, mesinnya diperiksa, sekiranya ada kerusakan itu laboratorium, laboratorium, nah orang ambil darah, itulah namanya ahli kalau diperiksa, salah yang hasilnya. Seminggu tiga kali, gara-gara orangnya mau, jadi tindakan jatuh kan salah juga jadinya. Kalau ada datangnya orangnya orang mencari duit, jadi orang pegawai di situ orangnya tak ahli. Nah mesinnya asal mesin aja, mengambil darahnya aja deh kan, mestinya mau diperiksa tiga. Kenapa? Mambil, nanyar, bayar pulang. jadi sebenarnya yang dari rumah itu agak murah, yang dari tidak larang. Sunnah, kalau dari Bawi, aman meninggalkan tanda, kalau ada setelah jadi kita dan menuntut ilmu nuka ini lah hukumnya pardo, pardo ain. Saruan orang orang yang lain anda, tuan, lamun kata dalam ngomong, muka ini maka saruan pengantin yang katakan permohonan orangnya mana? Ini karena mau pengantinan Allah meninggal. Perdoain lagi mana? Aku semalam apa itu? Kesurat ayah, ayahnya, kesurat ayahnya, dalam bulan ini. Di sini kada cukup, kada cukup syarat mesti kesurat ayah. Ya, aku lah mau kesurat ayah. Kemarin aja lah sebulan lah, dan tiap hari. Apa yang mereka disuruh oleh turun lagi dia? maka tidak bisa juga. Wabah yang lima lain daripada membaca dan bahaya yang wajib. Bila wajib ada kuliah, rukun wajib. Pala rakyat surah berjiri na'idin berjauh. Maka ada data supaya ada kena. Karena darurat anak membaca yang wajib. Bersilat datang ini asas di sunnah. Bersalahan ada kena anak membaca yang sunnah saja. Imam Jumat, kasihan yang ditanam kepada panas pada setiap Jumat. Namun bangunan masjidnya ada di kantor unang rita, kasihan orang beribadah dari situ kalau dapat pahala. Sahaja sembahyangnya dari pahalanya habis, membunuhi orang tak dapat pahala, gara-gara tanganan itu bercampur haram duitnya, kasihan. Artinya jadi orang yang jadi panitia masjid itu alim dan waro dan yang tegas tuan bawahannya jangan lama. Illa bawahi karena tidak ada darurat, namun jaga nasional saja. Walau binatang Quran ini awal dikirim. Allah Subhanahu wa Taala sejajar masalah. Anak kita pergi ke sekolah di situ, keluar ke sekolah itu 2 tahun aja udah bisa jadi harga, bisa berpandai sudah. Lalu masuk ke kota baru, ngarang bisa berpandai. Bapak tanya bagaimana ulama besar suruh bangun berselimut, berjubah, berselendang, bekas selendang. Napa tujuannya? Boleh membawa iwak beberapa perahu. Maka si guru yang melajari murid yang niatnya untuk dunia itu dosanya sama dengan pemerintah membina masjid dan madrasah dan pemerintah. Ya, biar guru sembilan hari untuk melajari orang periksa tanahnya dulu. Lamunnya tanahnya bagus, tanami, amunnya kada bagus, jangan mandek bibit di sisa. Boleh kita berubahnya, kita pulang menanam bibit, tapi untuk mematikan kuman-kuman yang ada di hatinya. Kalau bahari di Yerusalem, kalau sekolah tidak ada, sampai ini ada pesantren nang di situ khusus ada acara pidato. Maka hobinya orang berpidato dapat duit. Baca ayatnya salah, hadisnya salah, tapi pinanda pendelnya benar. Kalau omong ya. Dikira siapa orang mengalih omong itu alim. Munafik itu ahli dalam omong kepada pendeknya orang yang nangis nyaman pendeknya. Tapi kiri-kirinya ya sahur aku ya sahaja adanya sikap tersinggung. Sifat ramah-ramah dan rendah hati. Semuanya lagi ngajem di ekonomi dunia. Nah ya, ya kata-kata. Tujuannya bila disi ilmu lantaran dilajari handap mengumpulkan dunia. Ya kata-kata. Nang contohnya aja kata-kata. Aku pada kemana aja ini. Sekolah 2 tahun mah boleh sekolah 2 tahun buat bawulan pasang keren sering menolak. Kawalnya bulan perawanan kasih ke kemari minta bantuan. Padahal ilmunya tuh belum sampai lagi di sisa sendirian belum sanggup lagi. Membarati orang lain maka si guru yang mengajari ilmu dosanya sama lawan si pemerintah nang maulah masjid dengan duit yang haram. Nah ini dosanya orang alim mengajari murid dengan sama barangan. Atau si murid ini mbaknya sudah alim lalu umpat bergaul di bubuhan sultan. Jelas sudah. Jangan dilari-lari ilmu ini. Nama aja di kamu dosa. Apabila sudah alim lalu bawa rumah anak ya dari sekali di sana umpat makan kecewa harta anak ya dari ya nanti baca istri sudah lihat amal yatim pada orang yatim jangan disakiti ujar Allah sabda tadi kalau sorong mati lagi ada di si anak kita tadi sebab itu pada lagi hak yatimnya. Lamun kalau mereka kita ada hak yatim di kamar kita, berarti orang lain memakai hak anak yatimnya di sisa. Siapa nomor saya? Guru yang kalian tanya nomor saya. Apalagi yang datang ini menghabiskan harta anak yatim ini. Tumbang-tumbang amalnya siang malam pada tahun di hujan di panas mencari duit dan anak yatim mewaris sasalinya jangan hartanya bininya diwaris ini masalah memakai harta anak yatim bulan kalau misalnya anda jual kawin lawan orang yang bisa anak yatim jangan sekali-kali kita itu umpat mengambil hal-hal atau memakai hal yatim, tetapi bininya kita ongkosi semua anak yatim itu kita yang menjamin ongkosnya sehingga si bini kada keluar duit nang batas diwarisnya si anak yatim kada keluar duit nang batas diwarisnya karena si laki nang duit ini nang menjamin keseluruhannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya nah inilah yatim ini hati-hati harta anak yatim wal masakin nah ini orang yang sudah tak utang dan miskin gak ada guru masukan lah biasanya tak utang ya kasih jenjen berduit aja bukan lah bukan lah guru aja miskin gak ada kasih jenjen bukan lah ya guru aja berapa 1 juta ayo tapi bayar juga nah yang sudah tak utang membayar itu kan itu namanya dua ada memeras dalam dulu mas sudah aturannya orang yang tahu utang itu ditolongi aja nang bayar ini pulang dari orang luar negeri kada mau utang ya kata katanya pinjaman ada lagi bantuan nah kalau pinjaman nah ini apa arahnya sebut tangan lihat aku pinjam makan di rumah saudara. Pinjam makan misalnya di rumah saudara. Nah, sampai masanya rumah saudara membolehkan berapa uang yang sebetulnya jualan. Menjamin sebetulnya boleh sebetulnya ini pinjaman 1 triliun boleh berarti membari, aku bari akan mas Umar udah ada. Tapi sekali lagi membari sejuta, mana dia sepuluh? Tanya kata anda. Jadi yang bungo siapa? Yang aku yang bungo. Sudah tahu aja orang mendustai seorang, mengulis seorang. Semuanya anak aku pandangnya mulai awal sampai akhir ini kan resikonya berat, menambah musuh saja lalu menambah orang syarif orang aku biar ya menurang syarif orang aku biar siapa orang Allah Ta'ala orang syarif itu orang aku asalnya saya panjang tulisannya ada bacaannya ya Allah fa'inna Allah sama narannya lawan paramu kan karena sedikit kan lah nah orang kamu pengetahuan tadi hukumnya jadi paramu wan wahabakum walidin minhum ibadati nah iman amin dajjal dan orang itu di mana berada adalah gantinya dajjal. Maka apabila ini tak boleh acara meniok kita kan datang bisa lagi jalan. Bu, kau dapat rumah kau nunda jalan. Kau nunda nama baca dari itu. Kenapa? Hadirin jejer. Ya tak kau ayat dunia. Malin jatinya atas harta dunia. Kau ayat diulang. Dan sesal berjauh daripada bertakwa kepada Allah. Wa yasjudu an-nasu bi sabbi sajdati ala ma'asillah. Lalu membawa akan pelayanannya menurut inya jua. Itu apabila sudah dibuka kitabnya Pak Pidato, banyak manusia yang menjadi ahli pidato. Tujuan pidato itu menjadi antu padi pediung. Ya banyak yang menjadi antu. Halus sudah bisa mencoba adalah umat dan hati harapnya guru sarang ini kan ada jadi hati guru sin aja kalau jadi hati guru tua aja juga dia karena orang tua ini hanya terjadi insya Allah sudah ada bisa mengikuti pembukaan ayo di mana mon sekolahnya juga sekolah tidak pastinya bak itu dimatiin jangan sampai anak itu terdidik untuk bisa berpidato Kulit mantap orang melihat. Semua